sosial media. Ku kenal seorang pria yang gagah tampan wajahnya. Ku tergoda, diriku langsung tergoda saat melihat fotonya. Ku jadi tergila-gila. Kenalan, hari Selasa kenalan, hari Minggu ku jadian, janji mau ketemuan. Janjian, ketemuan di restoran, restoran masakan Padang, di Jalan Jenderal Sudirman. Setelah berjumpa, aku jadi